Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar nikah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan dilarang melamar seorang wanita yang telah dilamar orang lain sampai dia meninggalkannya atau mengizinkannya, yakni mengizinkan orang lain untuk melamar juga. Kemudian berikutnya, permasalahan berikutnya adalah wa yajuzu an nadharu ila al makhthubah, dan diperbolehkan untuk melihat wanita yang dipinang. Nah, ini masalah an-nadhar melihat wanita yang hendak dinikahi atau wanita yang dilamar. Pada dasarnya tidak diperbolehkan seorang lelaki memandang wanita, tapi dalam tujuan ini maka syariat membolehkan dengan harapan dengan seperti itu lalu dia menikahi, dia sudah mengenal, mengetahui, maka akan menjadikan hubungan yang baik antara mereka berdua, laki-laki dan wanita tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Mughirah radhiyallahu an, annahu khataba imra'atan min al-ansar, bahwa beliau melamar seorang wanita dari wanita Ansar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah wanita yang kamu lamar itu. Yang demikian itu lebih pantas untuk dilanggengkan antara kalian berdua. Yani dengan melihat kemudian dia mengenal, kalau dia memang senang maka melangkah ke proses selanjutnya dalam kondisi dia sudah mengenal dan senang. Tapi kalau dia melihat dan tidak cocok maka tidak dilanjutkan, jangan dipaksakan, sehingga dikhawatirkan justru nanti menjadi hubungan yang tidak baik antara keduanya. Disebutkan pula dalam riwayat riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hundur anadharta ilaiha?" Qala, "La." Qala, "Fadhhab fanzur ilaiha. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an." Kata Abu Hurairah, saya ketika itu di sisi Rasulullah. Lalu seseorang datang kepada beliau dan mengabarkan bahwa dia mau menikahi seorang wanita dari Ansar. Maka Nabi mengatakan kepada orang itu, "Kamu sudah melihat dia?" Dia menjawab, "Belum." Lalu Nabi katakan, "Pergilah kamu dan lihatlah. Lihat wanita tersebut. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an." Karena sesungguhnya di mata wanita-wanita Ansar itu ada sesuatu. Nah, sehingga Nabi SAW menyuruh orang ini untuk betul-betul melihat. Sehingga ketika dia melangkah lebih jauh dalam kondisi sudah tahu, sudah cocok. Nah, ini terkait dengan disyariatkannya melihat sebelum menikah. Adapun kadar yang dibolehkan untuk dilihat pada dasarnya adalah sesuatu yang biasa terlihat di kalangan mahram-mahramnya, seperti anggota wudu ya, misalnya tentunya mukanya, rambutnya, tangan dan kakinya, ya, dari mata kaki sedikit ke atas. Nah, ini pada umumnya itu adalah anggota tubuh yang biasa terlihat oleh mahramnya, sehingga itu pula yang diperbolehkan untuk dilihat oleh seorang yang hendak meminang. Ada sedikit perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini, tapi apa yang tadi saya sebutkan insyaallah itu lebih selamat, ya, dalam hal ini. Dan juga hal yang lain dalam bab an-nazar, melihat, tentunya dilarang saat an-nazar melakukan khulwah, yakni berdua saja di suatu ruangan tanpa ada mahram. Ini dilarang karena dalam hadis-hadis Nabi SAW memperingatkan hal itu, "Iyyakum bidukhul 'ala nisa." Hati-hati kalian masuk menemui wanita. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha dzu mahram." Jangan sekali-kali seorang lelaki berduaan dengan wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. Jadi kalau dia melakukan proses nazar di suatu ruangan, maka jangan sampai hanya berduaan saja. Mesti ada mahram yang menemani wanita tersebut. Entah saudaranya atau bapaknya atau kakeknya. Begitu. Kemudian berikutnya, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, bahwa dalam pernikahan nanti dipersyaratkan adanya wali dan saksi. Beliau menikah mengatakan, "Wa amma qawluhu la nikaha illa bi waliyyin wa syahidain." Adapun terkait dengan wali dan dua saksi, yang itu sebagai syarat. Maka ini berdasarkan hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi wali merupakan syarat. Kalau tidak ada wali yang menikahkan, maka tidak sah. Dan ini tentu kita pahami bersama tujuan-tujuan daripada syariat seperti ini, karena ini demi melindungi siapa? Melindungi wanita tersebut. Wali dalam hal ini misalnya ayahnya adalah orang yang sangat perhatian dengan anak, tidak mau anaknya celaka, tidak mau anaknya dinikahi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, tidak mau pula anaknya ditipu misalnya. Makanya adanya wali adalah sebagai pelindung bagi wanita tersebut. Jangan sampai melakukan proses pernikahan tanpa wali. Yeah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha inda Ahmad, dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lain, dan hadis itu hasan derajatnya. Nabi bersabda, ayyum imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fa nikahuha batil. Wanita siapapun dia yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil. Fa nikahuha batil. Nikahnya batil. Fa nikahuha batil. Maka nikahnya batil. Sampai 3 kali. Nabi mengatakan bahwa nikahnya batal. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalau ternyata berlangsung tetap, maka tentu wanita itu berhak mendapatkan mahar setelah laki-laki tersebut menggaulinya. Fa in istajaru fa sultanu waliyyu man la waliyalah. Kalau kemudian sebelum pernikahan terjadi perselisihan antara para wali, sehingga tertunda pernikahan karenanya, fasultanu waliyyu man la waliyya lahu, maka sultan, penguasa, pemerintah dalam hal ini pihak yang dipasrahi oleh pemerintah, menjadi wali orang yang tidak ada walinya. Dia menjadi wali wanita yang tidak ada walinya, atau walinya tidak sepakat sampai akhirnya menghalangi pernikahan. Nah, pada hadis ini dengan jelas ya, Nabi menghukumi batalnya suatu pernikahan yang tanpa wali. Dan ini satu hal yang cukup penting juga untuk kita cermati, kita ingat-ingat, karena di sebagian kejadian, terutama di sebagian kelompok-kelompok ya, jamaah-jamaah dakwah ya, ketika mereka menganggap orang tuanya orang tua yang tidak sepaham dengan mereka, tidak sepaham ini mungkin akhirnya dicap sebagai orang yang kafir atau fonis-fonis yang seperti itu. Ya, akhirnya si wanita yang sudah masuk dalam kelompok dakwah tersebut ketika ingin menikah dinikahkan oleh pimpinan jamaahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tahu-tahu pulang sudah bawa suami atau bahkan bawa anak. Nah, ini tidak jarang terjadi. Kadang seperti itu di sebagian kelompok-kelompok dakwah, tidak lagi menganggap orang tua, sehingga tiba-tiba menikah, yang menikahkan adalah pimpinan kelompoknya, bukan juga pemerintah, ya, karena sudah dianggap semuanya tawud misalnya, semuanya kafir atau anggapan-anggapan yang sejenis itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ingat Nabi mengatakan nikahuha batil. Pernikahannya batil. Sampai 3 kali Nabi menekankan hal tersebut. Ya, jadi harus betul-betul masalah ini dikembalikan kepada walinya. Kalau ternyata misalnya, wah ini wali gak setuju. Kenapa? Oh, karena yang mau menikahi ya berjenggot, ya pakaiannya gak isbal lagi, ya cingkrang atau istilah apalah. Akhirnya orang tua tidak mau menikahkan dengan sebab itu. Kalau memang itu yang terjadi, ya, laporkan kepada pihak yang berwenang. Insyaallah akan diselesaikan, ya. Kalau misalnya, oh itu pakaiannya pakai jubah seperti itu, sudah pobi dulu, ya calon mertuanya, ya datangnya nggak usah pakai jubah, ya. Pakai baju koko, pakai sarung, ya. Topinya juga, kopiahnya cari yang sesuai. Kalau memang hanya masalah itu, ya kan? Sementara si wanita, dia sudah cocok, dia ingin mendapat seorang suami yang akidahnya benar, manhajnya benar. Terkadang hanya terhalangi hal yang seperti itu. Nah, kemudian kalau tetap menghalangi, disampaikan kepada pihak ya, KUA atau pengadilan agama. Ya, yang tepat di mana saya kurang paham. Nanti insyaallah yang seperti itu akan diselesaikan. Kok ternyata memang tidak boleh dihalangi, tidak bisa, ya bersabar, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Bagi laki-laki bisa cari yang lain, perempuan nunggu yang lain juga bisa insyaallah. Sampai Allah Azza wa Jal berikan jalan keluar. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya terkait dengan kewajiban ada wali. Siapa itu wali? Walinya wanita yang berhak menikahkan si wanita, siapa dia? Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, wal waliyyu 'indal jumhur huwal aqrabu minal 'asabah. Menurut mayoritas para ulama bahwa wali bagi wanita itu adalah orang yang terdekat dari keluarga yang lelaki. Nah, di sini kalau istilahnya asabah, asabah ini ya dimulai dari bapak, kakek, ya. Kemudian paman, ya, saudara bapak atau saudara kakek, ya, atau saudara wanita yang mau menikah tersebut, atau anak paman, ini juga termasuk asabah. walaupun dia juga bukan mahram, tapi dia juga tergolong asabah, tapi yang kesekian. Nah ini urut, termasuk anak, kalau dia sudah punya anak, misalnya janda, sudah punya anak dan anaknya sudah balig, ini juga asabah yang bisa menikahkan. Tapi yang jelas menurut jumhur ulama, al-aqrab. Ya, jadi kalau asabah itu, yang laki-laki bisa jalur ke atas bapak dan seterusnya, kakek jalur ke sampingnya bapak berarti apa, aman, ya kan? Atau jalur sampingnya si wanita tersebut, ya saudara-saudaranya, kakak atau adik yang laki-laki, jalur ke bawah ya anak-anak, ya anaknya dia, ya atau anaknya saudara keponakan, ya ini adalah asobah namanya. Jadi yang paling berhak adalah yang paling dekat, yaitu sang ayah dalam bab ini. Dalam bab ini adalah sang ayah, karena apa? Karena dia orang yang paling dekat dengannya, dia orang yang paling perhatian dengannya, dia orang yang paling bertanggung jawab terhadap si wanita itu. Ya. Kemudian kakeknya, kemudian baru yang lain. Nah ini yang namanya al-sobah, merekalah wali bagi wanita tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan saksi. Tadi disebutkan syarat sahnya pernikahan, di samping wali juga saksi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis dari Nabi SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, artinya yang soleh. Nah, di sini hadis ini, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah, dari sahabat Imran bin Husain, dan kesimpulannya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Walil. Walaupun ada pembicaraan ya seputar sanadnya ini cukup dibicarakan oleh ulama, tapi kesimpulannya bahwa hadis ini sahih, begitu yang disimpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dengan itu maka jelas Nabi SAW mengatakan tiada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Wali tadi kita bahas, adapun dua saksi yang adil. Yang adil yakni maksudnya yang soleh, jujur, baik agamanya. Bukan wanita, bukan lelaki yang fasik, ya. Tapi seorang lelaki yang baik, yang soleh, pantas menjadi saksi dalam pernikahan. Ini minimalnya dua saksi. Seandainya pun lebih ya boleh saja, tapi paling tidaknya adalah dua saksi. Ya, sehingga dengan demikian ketika ada suatu pernikahan tanpa saksi berarti tidak sah. Pernikahan yang tanpa saksi berarti tidak sah. Di dalam hadis yang lain, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, fa in tashajaru fasultanu waliyyu man la waliyalah. Ini mirip dengan hadis yang tadi juga. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Dan bila para wali itu saling berselisih, yakni sehingga mengakibatkan tidak terwujudnya pernikahan, maka penguasalah yang menjadi wali orang yang tidak punya wali. Nah, ini pentingnya ya, sering ada pertanyaan terkait dengan wanita yang tidak punya wali. Ya, bisa jadi orangnya pergi, walinya pergi kemana, enggak tahu. Atau na'udzubillah, ya, karena dulu terjadi zina, sehingga si anak ini adalah anak yang walinya tidak sah, ya, karena dari bapak zina misalnya. Dan ini na'udzubillah, di zaman ini banyak pertanyaan itu, karena banyak kecelakaan seperti itu. Na'udzubillah, ya. Maka kondisi seperti ini, ya, serahkan kepada wali hakim, serahkan kepada mereka untuk menikahkan. Ya, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Penguasa dalam hal ini, ya, di masyarakat kita, di negeri kita, ya, bapak penghulu, ya, dari KUA yang dipasrahi secara resmi oleh pemerintah untuk masalah ini, bisa dipasrahkan kepadanya untuk menikahkan. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, setelah ini kita masuk kepada bab yang lain, yaitu tentang wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Al-muharramat fi nikah. Siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi? Saya bacakan di sini dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Saya ringkaskan dari sini karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan terkait bab ini bahwa wanita yang haram dinikahi bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, allati yahrumna tahriman muabbadan, yaitu wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Ya, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Ini bisa kita bagi menjadi dua. Bagian pertama ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, diharamkan karena nasab. Diharamkan karena nasab. Yang kedua, diharamkan karena sebab. Yang haram karena nasab, pertama, al-ummu wal-jaddatu, ibu, kemudian ke atas ibu, nenek, dan seterusnya. Yang kedua, al-bintu wa-bintul-ibn, wabintul bin, anak, kemudian cucu, ya, anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan, dan seterusnya. Kemudian al-ukht, saudara, baik saudara ini sekandung atau saudara seayah atau saudara seibu, semuanya haram. Tahriman muabbadan, haram selama-lamanya. Kemudian keponakan, ya, baik itu anak saudara laki-laki atau anak dari saudara perempuan kita. Keponakan. Kemudian berikutnya, al-ammah wal-khalah. Al-ammah yaitu bibi, ya, bibi, bibi dari saudara bapak kita, namanya bibi, kalau bahasa Arab ammah. Kalau dari ibu namanya khalah. Dalam bahasa Arab dibedakan istilahnya. Kalau saudara bapak namanya ammah, kalau saudara ibu namanya khalah. Nah, bibi dari bapak, bibi dari ibu. Ya. Nah, ini jadi bisa kita katakan ada 7, ya, 7 atau 6 tergantung penomorannya, ya. Kalau ammah kita katakan nomor 6, khalah berarti nomor 7. Kurang lebih penomoran bisa berbeda. Yang jelas mereka ini adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Dan sebabnya apa? Sebabnya nasab. Hubungan seorang lelaki dengan mereka tadi yang disebut adalah hubungan nasab. Dan mereka ini yang disebut kemudian dengan istilah mahram, ya. Mereka ini yang disebut dengan istilah mahram. Orang-orang pada umumnya menyebut muhrim. Ya, ini muhrim. Enggak apa-apa, ini muhrim. Jadi bersalaman tidak apa-apa, muhrim. Tidak. Yang benar mahram. Ya, kalau muhrim itu maknanya adalah apa? Wanita yang ihram, laki-laki atau wanita yang ihram, orang yang ihram. Orang yang mau umrah pakai pakaian umrah, mau haji pakai pakaian haji, ya. Kemudian menjauhi larangan-larangan semasa itu namanya muhrim. Itu istilahnya muhrim. Tapi kalau yang kita sebut tadi yang tidak boleh dinikahi itu istilahnya mahram, ya. Mahram. Itu istilah yang benar seperti itu, ya. Walaupun ya di masyarakat umum sudah kadung salah istilah. Hal ini terkait dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi disebut oleh Allah Azza wa Jal secara rinci di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Surat An-Nisa ayat yang ke-23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِي وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita sebutkan tadi adalah wanita yang haram dinikahi karena sebab. Bukan karena nasab, tapi karena sebab. Yang pertama adalah wanita yang dili'an oleh suaminya. Apa itu li'an? Ya, ada istilah li'an atau mula'anah. Seorang wanita yang dili'an atau mula'anah dengan suaminya. Mula'anah ini saling melaknat. Itu ada suatu proses mula'anah. Yang dimaksud di sini adalah seperti yang Allah terangkan di beberapa ayat dalam Al-Quran, ya, surat awal-awal surat An-Nur, ya, yaitu ketika seorang suami menuduh istrinya bahwa istrinya selingkuh, berbuat zina, betul-betul berbuat zina, cuma sang suami tidak mampu mendatangkan saksi. Nah, dalam pengadilan Islam, dia wajib mendatangkan saksi. 4 saksi. Kalau tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia yang disalahkan. Nah, cuma di sini dia mengatakan, saya betul-betul melihat. Dan saya betul-betul jujur. Si istri tidak mau ngaku. Ya. Dan juga ngotot, itu dusta, tuduhan dusta. Mana buktinya? Lagi-lagi suami enggak bisa mendatangkan bukti. Suami juga bersikukuh, saya jujur, dia yang dusta. Nah, jadi di sini pihak hakim kesulitan ya untuk memutuskan. Sementara ini hubungan antara suami dengan istri. Kalau ini di luar hubungan suami istri, hakim akan memutuskan yang menuduh tanpa mendatangkan saksi itu yang salah. Dihukum dengan dicambuk 80 kali. Nah, itu kalau di luar suami istri. Tapi kalau ini terjadi pada suami istri, tidak. Maka keputusan akhirnya adalah saling melaknat. Ya, saling melaknat. Sumpah si suami 4 kali, yang kelimanya dia siap dilaknat kalau dia dusta. Begitu juga si istri, sumpah 4 kali, kelimanya juga sama, kurang lebih sumpah siap untuk dilaknat. Nah, ini yang namanya mula'anah. Kemudian setelah proses itu harus pisah. Tidak boleh kembali lagi si suami, misalnya saya mau menikahinya lagi, tidak boleh. Ya, pisah selama-lamanya. Dengan alasan apapun tidak boleh menikahinya lagi. Nah, ini dia haram dinikahi karena suatu sebab. Ini dia. Itu namanya mula'anah. Dalam Islam istilahnya mula'anah. Yang kedua, yang diharamkan juga adalah saudara sesusuan. Saudara sesusuan. Disebutkan dalam hadis terkait dengan saudara sesusuan, dipersyaratkan 5 kali menyusu. 5 kali menyusu dan masing-masing menyusu yang kenyang. Ya. Nah, seorang saudara persusuan seperti ini tidak boleh dinikahi, dia sudah seperti saudara sendiri dalam hal kemahraman. Dia seperti saudara sendiri dalam hal kemahraman. Kalau dalam hal yang lain, misalnya warisan, itu lain. Ya. Saudara sesusuan tidak mendapat warisan, tapi hanya dalam hal kemahraman. Bahkan kemahraman ini merembet, ya, menyebar. Semua yang kita terangkan tadi, yaitu haram disebabkan nasab, yang haram disebabkan susuan, itu juga sama. Sama, persis. Tuharrimu minar radha'ah ma tuharrimu minan nasab. Susuan membuat haram seperti nasab membuat haram. Jadi dia misalnya, ya, si anak yang disusui oleh seorang ibu, maka anak ini menjadi haram bagi suami ibu tadi. Misalnya suami ibu tadi mau menikah lagi, mau menikahi anak susunya, tidak boleh. Ya. Si anak perempuan ini juga menjadi haram bagi siapa? Bagi bapaknya ibu tadi. Ya, jadi dia seolah-olah menjadi cucu susu. Cucu karena susu. Dia haram bagi bapak ibu tadi. Dia haram bagi saudara ibu tadi. Ya, si ibu susuan punya saudara laki-laki, mau menikah. Ini gak boleh, ini haram. Begitu pula anak laki-laki dari ibu tadi. Juga haram. Ini menjadi saudara sepersusuan. Dan begitu seterusnya, seperti nasab. Ya, menyebar hukum kemahraman ini seperti nasab. Kemudian berikutnya, wa tahrumu bil 'aqdi zaujatu abihi wa zaujatu jaddi. Haram juga dinikahi dengan suatu sebab, yaitu suami ayah. Afwan, istri, bukan suami ayah ini, bukan LGBT ini. istri ayah, ya, istri ayah, kok istri ayah, bukankah itu ibu? Ya, belum mesti, ya kan? Belum mesti. Istri ayah, makanya istilahnya istrinya ayah, atau kalau bahasa kita biasanya disebut ibu tiri, ya. Nah, misalnya si ayah meninggal, bolehkah anak menikahi ibu tirinya? Tidak boleh. Hanya dengan akad saja, si ayah sudah pernah melakukan akad dengan wanita tersebut, itu sudah tidak boleh. Walaupun belum menggaulinya, itu sudah haram bagi si laki-laki tersebut. Begitu pula istri kakeknya. Sama, istri ayah atau istri kakek. Tidak boleh. Berdasarkan surat An-Nisa ayat yang ke-22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Dan janganlah kalian menikahi siapa saja yang dinikahi bapak-bapak kalian. Ya. Adapun terkait dengan susuan tadi, surat An-Nisa ayat 23, dan di samping itu hadis yang kita sebutkan. Kemudian berikutnya, wa tahrumu zaujatu ibnihi. Diharamkan juga istri anak atau menantu. Ya. Yang pernah jadi menantu juga tidak boleh. Dalam surat An-Nisa ayat yang 23, Allah berfirman, wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Dan wanita-wanita yang halal bagi anak kalian, yaitu menantu-menantu kalian, kalau begitu ya, itu tidak boleh. Sekedar pernah dinikahi oleh anak kita, sudah, kita enggak boleh menikahinya. Misalnya anak kita mencerai, ya, kemudian bapaknya ingin menikahinya, tidak boleh. Kemudian berikutnya, ummu zaujatihi, ibu mertua. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23 juga, wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu istri kalian. Ya. Juga dengan sekedar kita akad dengan seorang wanita, maka ibu mertua sudah tidak boleh kita nikahi. Begitu pula, ini terkait dengan ibu, ya, di atasnya juga. Ibu mertua, ya, nenek mertua berarti, ya. Artinya ibunya, ibu mertua. Kemudian berikutnya adalah bintu zaujah, anak perempuan istri kita, berarti bawaan, ya. Misalnya seorang menikahi seorang janda, dia punya anak perempuan. Nah, dia tidak boleh menikahi anak perempuannya. Misalnya ternyata dia malah senang sama anaknya. Si perempuan dicerai, saya mau menikahi anaknya. Tidak boleh. Tapi ini dengan syarat, allati dakhaltum bihinna. Dengan syarat kalian sudah menggauli wanita-wanita tersebut. Tapi kalau belum menggauli wanita-wanita itu, ya, baru akad dengan ibunya, belum digauli, kemudian pengen menikahi anaknya, si ibu dicerai, kemudian menikahi anaknya, boleh. Kalau ibunya belum digauli. Karena dalam hadis, dalam ayat disebut, warabaibukumul lati fi hujurikum. Nah, ini yang diistilahkan dengan robibah. Robibah, yakni anak istri. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dari wanita-wanita yang kalian sudah menggaulinya. Kemudian ini sudah berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih juga 6. Ya. Yang diharamkan disebabkan sesuatu. Ada kalanya mula'anah atau sebab rada'ah atau sebab-sebab yang lain. Kemudian berikutnya kita berpindah ke wanita yang haram dinikahi tapi sementara. Atau sebelumnya dari yang haram dinikahi karena sebab, itu sebagiannya mahram, sebagiannya tidak, ya. Sebagiannya mahram seperti ibu mertua atau nenek istri kita, ini mahram bagi kita. Tapi sebagian lagi bukan mahram. Misalnya yang mula'anah tadi sudah bukan mahram. Dia enggak boleh dinikahi dan juga bukan mahram. Ya. Berikutnya adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi tapi sementara, bukan selamanya. Ini bagian kedua. Bagian pertama, wanita yang haram dinikahi selamanya. Ada kalanya karena nasab atau karena sebab. Berikutnya, wanita yang diharamkan dinikahi sementara. Ini juga bisa dibagi jadi dua. Ma yahrumu min ajli al-jam'i. Yang diharamkan karena menggabung. Ya. Diharamkan karena menggabung keduanya. Kedua wanita. Seperti dua wanita yang bersaudara. Dua wanita yang bersaudara. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau dia menikahi seorang wanita, kemudian ingin menikahi wanita yang lain, maka tidak boleh saudara wanita tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23 itu, wa antajma'u bainal ukhtain, dan kalian menggabung antara dua wanita yang bersaudara. Nah, ini enggak boleh. Ya. Dan ini ternyata larangan ini ada juga yang melakukannya, ya. Di sebagian tempat ada orang yang poligami tapi istrinya itu bersaudara, kakak beradik. Nah, ini enggak boleh, ya. Poligaminya boleh, tapi kalau seperti ini jadi enggak boleh. Karena ini menggabung antara dua wanita yang bersaudara. Larangannya jelas dalam ayat Al-Quran, sangat jelas sekali. Kemudian juga dilarang menggabung antara seorang wanita dengan bibinya. Nah, juga ini poligami, tapi menikahi seseorang dengan bibinya. Atau bibi dengan keponakannya. Sama saja. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh menggabung antara seorang wanita dengan bibinya, baik dari saudara ayah atau saudara ibu. Tidak boleh. Ya, jadi kalau mau menikah yang kedua, hindari hal ini. Jelas larangan ini sangat jelas, ya. Hadisnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan apa sebabnya kok dilarang? Disebutkan dalam sebuah riwayat, innakum idza fa'altum dzalik qata'tum arhamakum. Kalau kalian melakukan itu, kalian memutus silaturahmi kalian. Nah, ini mungkin salah satu hikmahnya, karena ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan putusnya silaturahmi. Karena biasanya saling cemburu, Padahal mereka orang yang bersaudara, yang mestinya hubungan baik di antara mereka dijaga. Dengan keadaan mereka sebagai para istri dari satu lelaki, bisa jadi saling cemburu, bisa jadi akhirnya putus hubungan silaturahmi. Nah, ini di antara hikmahnya. Yang jelas itu tidak boleh, walaupun beralasan oh kami hidup apa berdamai di antara kami, hidup saling memaklumi. Tidak, walaupun seperti itu tetap tidak boleh. Ya, kita enggak tahu hikmah-hikmah yang lain yang disebutkan selain dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Kemudian juga terkait dengan menggabung ini, dilarang pula, diharamkan menggabung wanita-wanita melebihi 4 wanita. Ya, ini haram ketika dia sudah punya 4, hidup semua, statusnya masih istri semua, maka tidak boleh menikahi yang lain. Walaupun wanita yang tidak dari golongan pertama tadi, ini tidak boleh karena apa? Karena sudah maksimal, ya. Ini sudah pol ini, 4. Tidak boleh melebihi. Kemudian berikutnya adalah ini bagian kedua dari mereka yang diharamkan untuk dinikahi karena waktu tertentu. Adalah adanya suatu sebab yang sebab itu akan hilang. Artinya selama sebab itu ada dan belum hilang, maka dia haram dinikahi. Tapi kalau nanti sudah enggak ada, boleh dinikahi. Seperti apa? Seperti wanita yang dalam masa iddah. Wanita yang dalam masa iddah. Dalam surat Al-Baqarah surat 235, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah. Ya, tidak boleh kita bertekad untuk melakukan akad nikah sampai selesai iddahnya. Jadi ini selama masa iddah tidak boleh. Jadi haramnya karena suatu sebab yaitu iddah. Kalau nanti ditunggu selesai boleh. Kemudian terkait dengan iddah nanti ada pembahasan insyaallah, tapi secara global iddah itu macam-macam ya. Tergantung kondisi wanita itu. Kalau dia wanita yang hamil, iddahnya sampai melahirkan. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid, iddahnya 3 bulan. Kalau dia wanita yang masih haid, iddahnya 3 kali haid. Ya. Kemudian menikahi wanita pezina juga tidak boleh, haram. Ketika diketahui dia seorang wanita yang berzina, tidak boleh dinikahi sampai terpenuhi 2 syarat. Yang pertama taubat, yang kedua lewat masa iddahnya. Bagaimana? Zina kok ada masa iddah? Ya, masa iddahnya kalau dia hamil, dia harus melewati masa kandungan itu. Ya. Atau misalnya dia berzina kemudian belum jelas ini mau hamil atau tidak. Ya, tunggu sampai haid jelas tidak hamil. Nah, jadi wanita yang zaniyah pezina juga tidak boleh dinikahi. Dalam surat An-Nur ayat yang ketiga, wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Wanita pezina tidak menikahinya kecuali pezina pula. Apa maksudnya ini? wanita pezina tidak menikahi kecuali pezina pula. Artinya kalau tetap dinikahi sementara dia belum bertaubat, sementara iddahnya belum lewat, berarti si laki-laki jadi pezina pula. Dengan kata lain, tidak sah pernikahannya. Nah, itu yang ditafsirkan oleh sebagian ulama. Ya. Jadi ayat ini walaupun susunan kalimatnya itu berita, ya kan? Kalau kita baca terjemahannya itu susunannya susunan berita, bukan larangan. Karena maknanya az-zaniyatu, seorang wanita berzina, la yankihuha, tidak menikahinya kecuali zanin, lelaki berzina pula, au musyrik, atau lelaki musyrik. Nah, tadi tafsirnya seperti yang saya sebutkan, sebagian ulama mengatakan berarti ini maksudnya adalah larangan menikahi wanita berzina yang tetap menikahi sementara tidak terpenuhi syaratnya, maka dia dihitung sebagai pezina pula. Nah, ini hal yang penting. Sekali lagi, di masa sekarang ini, na'udzubillah, pergaulan begitu bebas, ya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Tidak lagi tahu dosa. Ya, tidak kenal dosa. Itu hanya cerita mungkin berdosa. Mungkin, ya. Karena betul-betul sudah na'udzubillah pergaulan menakutkan sekali, sehingga banyak sekali terjadi perzinaan, ya, antara orang-orang yang tidak halal. Nah, dan kalau kemudian mau menikah, tidak boleh menikahinya sampai bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan masa iddahnya selesai. Kalau dia ternyata hamil, maka biarkan melahirkan dulu. Kemudian berikutnya, adalah seorang wanita yang telah dicerai 3 kali sampai dinikahi oleh orang lain dan digauli. Ya, ini seorang lelaki yang menceraikan istrinya sampai 3 kali. Bagaimana cerai 3 itu? Cerai 3 itu ya, pertama dia cerai, ya. Kemudian di masa iddah rujuk kembali lagi. Berjalan waktu, dicerai lagi. Belum habis masa iddah, dia rujuk. Ya, 2 kali sudah. Berjalan sekian waktu, dicerai lagi. Nah, ini sudah cerai 3. Bolehkah rujuk lagi? Tidak boleh. Walaupun dalam masa iddah, tidak boleh kembali lagi. Nah, ini haram bagi dia. Kecuali kalau si perempuan nikah lagi dengan orang lain sampai terjadi hubungan dengan suami yang baru, kemudian dicerai sama dia tanpa direkayasa, ya, baru dia boleh menikahinya lagi. Kalau direkayasa enggak boleh. Ya, tolong nikahi itu mantan istri saya, nanti kamu cerai. Nah, enggak boleh. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada sampai rekayasa seperti itu. Ya. Kemudian dilarang pula menikahi seorang wanita semasa pelaksanaan ihram. Pelaksanaan ihram. Jadi ketika manasik haji atau umrah, ya, kemudian dia senang dengan seorang wanita, ingin menikahinya, tidak boleh. Walaupun akad nikah. Kalau sampai menggaulinya, jelas lebih tidak boleh lagi. Ya, itu larangan besar semasa ihram. Sekedar akad tidak boleh. Nanti selesai haji, selesai umrah, baru boleh. Ya. Kemudian tidak boleh pula seorang lelaki kafir menikahi wanita muslimah. Lelaki kafir menikahi wanita muslimah. Begitu pula berikutnya, tidak boleh seorang lelaki muslim menikahi wanita kafir yang bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, wanita Yahudi Nasrani yang sejak kecil memang dia asalnya mengikuti agama tersebut, baru diperbolehkan. Adapun wanita kafir agama lain, maka tidak boleh. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Ya. Adapun dibolehkannya ahlul kitab itu dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan dibolehkan kalian menikahi muhsanat, wanita yang menjaga diri dari ahlul kitab. Nah, jadi syaratnya di samping dia tadi terkait dengan agama itu sudah memang bukan muslim ya. Syaratnya adalah muhsanat. Dia wanita yang menjaga. Jadi tidak asal ahlul kitab saya mau menikahinya, tidak. Dia wanita yang menjaga. Jaga diri dari maksiat. Kalau tidak menjaga diri dari maksiat, ya enggak boleh. Nah, ini terkait dengan boleh atau tidak boleh, ya. Tapi kalau lebih utama tentu muslimah. Selama banyak muslimah, ya, tentu itu lebih afdal. Soalnya apa? Soalnya seorang yang menikah tentu berpikir tentang kehidupan beragamanya. Seorang menikah tentu berpikir tentang apa? Keturunannya nanti. Dia mau ikut siapa? Nah, jadi tentu diutamakan wanita muslimah. Tapi kalau bab boleh atau tidak boleh, maka itu boleh. Seperti perincian tadi. Ya. Nah, ini kurang lebih pembahasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Ada beberapa hal yang lain di sini, tapi terkait dengan perbudakan, hubungan dengan pernikahan dengan budak kita lewati. Dengan ini ahibati fillah rahimakumullah, insyaallah jelas siapa saja wanita yang boleh dinikahi dan siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi. Semoga dengan ini menjadi jelas ya bagi kita semuanya, kita tahu hukum melakukan yang boleh dan meninggalkan yang tidak diperbolehkan. Sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.